Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhat talabah al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Masyaallah, barakallahu fikum. Tayyib. Menghafal hadis itu termasuk dari bagian talabul ilmi syar'i. Termasuk bagian mujahadah fit talab. Perjuangan di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masa mudanya dimanfaatkan dengan baik untuk memperbanyak hafalan sebanyak mungkin tanpa membatasi dengan bilangan tertentu, tanpa membatasi dengan kitab-kitab tertentu, dia akan menuai kebaikan di masa mendatang. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di masa mendatang karena dia manfaatkan kesempatan, potensi, waktu, daya ingat, daya hafal, memori untuk menghafalkan hadis, tentunya menghafal Al-Quran mimbawi aula, menghafalkan mutun tidak ketinggalan, dia dapatkan kebaikan di kemudian hari. Banyak-banyak bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mendapatkan kebaikan semacam itu, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Tayyib, dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bisa kita ambil beberapa faedah. Antara lain, yang pertama, an-nahyu an ilhaqid darari wal adza bin nas. Larangan memberikan madarat atau gangguan kepada orang lain. An-nahyu an ilhaqid darari wal adza bin nas. Larangan untuk memberikan madarat dan gangguan kepada orang lain. Tiga kelompok yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan karena ketiga-tiganya memberikan madarat kepada orang lain. Baik golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, seluruhnya dikecam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini karena memberikan madarat dan gangguan kepada umat manusia. Wa fihi aydan faedah yang kedua, al-amru bil-jud wal karam. Perintah untuk bersikap dermawan dan murah hati. Al-amru bil judi wal karami. Perintah untuk bersikap dermawan dan murah hati. Kalau ada yang meminta, terlebih kita memiliki kelebihan dari harta, persediaan air, dan sejenisnya, berikan kepada orang yang meminta kita. Khususnya orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan bantuan kita. Itu bentuk al-jud wal-karam. Dermawan, murah hati. Ada yang meminta, kasih. Anibidina azani Allah wa iyakum. Bahkan yang lebih afdal, dan itu a'la maratibil jud, tingkat kedermawanan yang paling tinggi, saat kita memberikan bantuan tanpa diminta. Sebelum diminta, sudah kita kasihkan. Karena kita sudah melihat, memperhatikan, kita punya empati, kita peka dengan keadaan saudara kita. Sebelum diminta, kasih bantuan. Apalagi kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh saudara kita, tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada itu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Ansor, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Lebih mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan sahabat muhajirin, daripada diri mereka, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri juga membutuhkan bantuan. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aydan faedah yang ketiga, bayan ats-tsalatsah الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم سوى ما تقدم. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tiga golongan yang mendapatkan ancaman tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa-dosa mereka di hari kiamat, dan berhak mendapatkan azab yang pedih, selain dari golongan yang sudah disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Wahaula, tiga golongan yang dimaksud, yang pertama, al-mani'u fadla ma'ihi ani bunis sabil. Orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada ibnus sabil. Al-mani'u fadla ma'ihi an ibnis sabil. Orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada ibnus sabil. Persediaan yang dia miliki sudah mencukupi untuk dirinya, untuk ternaknya, untuk hewan tunggangannya, aman. Masih ada sisa. Andai kata itu diberikan kepada orang lain, la yadurru bi nafsih, tidak memudaratkan dirinya sedikit pun, karena kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Sisa dari apa yang dia butuhkan diminta oleh orang yang membutuhkan, dia enggak mau. Ya, enggak mau berbagi dari sisa persediaan air yang dia miliki kepada orang yang sangat membutuhkan, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Masya Allah. Yang kedua, kelompok yang kedua, golongan yang kedua, al-kadhibu fis-sil'ah bil-halifil fajir. Berdusta menggunakan sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Kelompok ini sudah sempat disinggung di awal hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim pada awal bab. Hanya saja pada hadis ini ada perbedaan yang sedikit signifikan dilakukan setelah sholat asar. Ya, dilakukan setelah sholat asar. Kalau yang sebelumnya enggak ada kaitan waktu, mutlak. Nah, kali ini dilakukan setelah sholat asar. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kenapa kok hal ini punya ancaman tersendiri, karena keutamaan waktu asar. Pada saat itulah pertemuan antara dua sif malaikat. Sif yang kembali ke langit dengan sif yang baru turun dari langit. Itu pertemuannya pada waktu asar. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Yang ketiga, golongan yang ketiga, mubayi'ul imam min ajlid dunya. Orang yang membaiat penguasa karena alasan dunia. Mau membaiat karena ada kepentingan dunia, entah dia menginginkan jabatan, harta, wanita, dan lain sebagainya. Kalau terpenuhi apa yang dia inginkan, patuh, taat, sam'an wa ta'ah. Tapi kalau tidak terpenuhi apa yang dia inginkan, dia berontak. Dia jelekkan penguasanya, diumbar aibnya, bahkan melakukan upaya-upaya kudeta, menggulingkan kekuasaan penguasa muslim yang sah. Model seperti ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, adalah kelompok manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak mau melihat, tidak mau berbicara, tidak disucikan dari dosa, berhak mendapatkan azab yang pedih. Akhir zaman, golongan yang model semacam ini makin banyak dijumpai. Kalau sudah musim-musim kampanye, ya pada pesta-pesta demokrasi, nuansa politik memanas, ada istilah serangan-serangan fajar. Yang dipilih dan yang memilih tarik-menarik dengan apa? Dunia. Ya, di sebagian tempat sampai pada tingkatan vulgar, buka-bukaan. Kamu butuh berapa suara? Saya sanggup menyediakan suara sebanyak 200 ribu. Dengan catatan, satu, masing-masing kepala harus mendapatkan uang tunai 150 ribu lengkap dengan sembako. Sanggup? Kalau sanggup, beres. 2000 suara aman untuk Anda. Sudah terikat janji kontrak, beres. Menjelang pemilihan, datang penawar dengan harga lebih tinggi. Saya mau 2000 suara. Ya, tapi harga yang diminta oleh si A, saya naikkan 3 kali lipat. Masing-masing kepala 450.000, sembako 3 paket. Kamu sebagai makelar suara tak kasih komisi 25%. Siap, kan gitu ya. Nah, dapat dari si A, dapat dari si B, ternyata 2000 suara fiktif. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Si A dan si B sama-sama stres karena gak ada yang kepilih. Ini banyak dijumpai. Memilih, dipilih, tarik ulurnya dengan dunia. Kalau terpenuhi janji-janji manisnya, nurut. Kalau tidak terwujud janji manisnya, berontak. Hal yang sering kita jumpai. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dulu dipilih karena janjinya manis luar biasa. Saking manisnya sampai diabetes. Terlalu manis janji-janjinya. Sesudah naik tahta, lupa daratan. Ya lah, sang pemilih-pemilih tadi mulai kecewa. Itu hal yang wajar pada akhir zaman ini. Dikatakan wajar bukan berarti boleh, kan gitu ya. Tapi banyak terjadi fenomena yang demikian. Tanpa mereka sadari, golongan yang semacam ini diancam dengan ancaman yang sangat pedih nanti di yaumul qiyamah melalui hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, fadilatu waqtil asri, keutamaan waktu asar. Asar itu waktu yang utama, waktu yang mulia. Waradat fihi adillatun kathiratun, banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan waktu asar. Antara lain qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawatil hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Jagalah sholat lima waktu dan jagalah sholat wusta. Jumhur para ulama menafsirkan sholatul wusta di sholatil asri, sholat asar, karena letaknya pas di tengah dari lima waktu yang diberlakukan untuk kaum muslimin. Subuh mengawali hari, duhur, asar, maghrib, isya. Yang tengah asar. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa minal adillah hadzal hadis, di antara dalil hadis ini. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan, faedah yang berikutnya, fihi bayan mudha'afatil ithmi li fadilatiz zaman. Hadis ini termasuk dalil untuk menunjukkan dosa yang dilipat gandakan karena dilakukan pada waktu yang memiliki keutamaan. Mudha'afatul ithmi li fadilatiz zaman wa syarafihi. Hadis ini termasuk dalil adanya dosa yang dilipat gandakan apabila dilakukan pada waktu yang memiliki keutamaan. Di luar waktu tersebut, dosa tadi besar nilainya di sisi Allah. Menjadi lebih besar lagi kalau dilakukan pada waktu-waktu utama. Seperti ini, sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan, haram hukumnya mau dilakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tengah malam, sepertiga malam terakhir, haram, kan gitu ya. Bertambah dan berlipat ganda dosa dari tindakan tersebut saat dilakukan setelah sholat asar, li syarafiz zaman, karena waktu asar waktu yang utama. Bisa dipahami? Taib. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya, dhammul ghish, tercelanya sikap al-ghish, menipu. Ya. Sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya, memanfaatkan emosi dan empati calon customernya. Biasa para pedagang yang sudah berpengalaman, saudagar-saudagar yang sudah punya banyak sekali pengalaman di lapangan, itu bisa membaca karakter orang tanpa perlu berlama-lama ngelihat wajahnya, gaya bicara, ya. Para pedagang itu bisa baca karakter pembelinya. Wah, pembeli saya ini orangnya cuek. Kalau cuek, inti mau model kayak gimana untuk menarik empati dan simpatinya, gak bakal berhasil. Karena pembelinya cuek is the best, kan gitu ya. Ada tipikal pembeli yang melo. Ya, ini yang paling banyak, gitu ya. Mudah terpengaruh dengan suasana, dengan mimik wajah yang polos, kan gitu ya. Gak semua orang yang wajahnya polos itu hatinya juga ikut polos. Sebagaimana tidak semua yang wajahnya sangar, hatinya kejam. Seringkalinya malah terbalik di akhir zaman. Wajah polos, hatinya kejam. Ini namanya serigala berbulu bebek. Kalau serigala berbulu domba itu biasa. Ini saking polosnya berbulu bebek ya ahi. Hatinya serigala, tampangnya imut kayak bebek. Bebek itu kan imut. Nyata anak bebek imut, agak gede imut kan itu ya. Digoreng, masya Allah. Kan gitu ya, itu bebek. Nah, ada orang yang tipikal wajahnya itu masya Allah polosnya, masya Allah luar biasa polosnya. Sudah polos, mesake kan gitu ya. Orang kalau ngelihat itu melas, bawaannya itu pengen sedekah terus. Ada yang seperti itu, padahal hatinya masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kejam, licik, penuh makar, ya. Ini yang susah terdeteksi. Ada sebaliknya, wajahnya sangar. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Jangankan tukang parkir, preman sejati, lihat wajahnya, keder. Ya, padahal hatinya lembut, selembut Hello Kitty. Ya, wajahnya ngeri ya, ahi. Itu kalau ada orang kesurupan, dia yang ruqyah, belum baca ayat, kabur jinnya. Ya, karena kaget jinnya. Ini kok satu bangsa dengan saya kan gitu ya. Jadi buru-buru kabur kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kalau kata orang meriunan kan don't judge the book by its cover kan gitu ya. Nah, itu gorengan pagi hari itu ya. Jangan menghukumi hanya semata-mata dengan tampilan luar. Wajah sering menipu. Ya, pedagang-pedagang yang cerdik, licik, ya, itu bisa melihat karakter customer-nya. Oh, ini orang melo, orangnya ini mudah dibawa kesana kemari emosinya kan gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan pemuda-pemuda banyak yang baperan kan gitu ya. Nah, dikit-dikit baper. Nah, itu dimanfaatkan betul ya, diperkuat dengan mimik wajah yang sangat meyakinkan, kemudian tutur bahasa yang sopan ya, dengan metode yang persuasif kan gitu ya. Dia enggak sadar kalau sudah digiring kan ibidina azani Allah wa iyakum. Dipercantik aktingnya dengan sumpah palsu. Selesai. Ya. Dikeluarkan akhirnya isi dompetnya. Masya Allah, kasihan Pak sampean ya. Dagang dari tadi capek. Ya. Udah tinggal segini dagangannya, enggak habis-habis. Ini tadi berapa gelasnya, Pak? Ya buat sampean 125. Ini ada sedikit rezeki buat sampean 500.000, ambil kembaliannya. Oh, terima kasih banyak, Dik. Sambil nangis padahal dalam hati dia ketawa kegirangan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Giliran pergi customer-nya ngakak habis dia. Ya. Ini ghish namanya, menipu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wahi ayolan, faedah yang berikutnya, dhammul bukhli, tercelanya sifat al-bukhlu, bakhil. Kalau terjemahan bahasa kita, kikir, pelit. Apa itu bakhil? Mungkin sudah sering kita sampaikan pada beberapa pertemuan, ya. Kalau antum masih ingat pembahasan hadis dalam Riyadhus Shalihin, itu ada pembahasan ini. Tapi labas sebagai murojaah, barangkali ada yang belum dapat. Bakhil dijelaskan oleh Al-Imam Mutabari rahimahullah. Wal bukhlu fi kalamil arabi man'ur rajuli sa'ilahu ma ladaihi wa indahu min fadlin anhu. Ada apa? Wal bukhlu fi kalamil Arab, istilah bakhil dalam bahasa Arab maknanya adalah man'ur rajuli, seseorang enggan memberikan sa'ilahu kepada orang yang meminta maladaihi apa yang dia miliki, wa indahu min fadlin anhu, padahal apa yang dia miliki itu lebih dari kebutuhan Tuhan. Itu namanya bakhil. Paham ya? Ada orang minta, dia enggak mau kasih, padahal dirinya berlebih. Namanya bakhil. Kalau ada orang yang diminta kemudian dia tidak memberi lantaran dia juga butuh, ya, ini enggak lebih, bahkan kurang. Makanya dia enggak mau ngasih. Tidak disebut bakhil. Bisa dipahami ya? Yang disebut bakhil kalau memang lebih tapi enggak mau ngasih. Bisa dipahami? Kaum muslimin? Naam. Sehingga belum tentu orang yang saat diminta terus menolak langsung divonis bakhil. Ya, datang ke teman antum, ya akhi, pinjam duit. Enggak ada ya akhi. Kalau saya ada mesti tak kasih. Enggak, bakhil antum. Kan gitu ya. Padahal isi dompetnya tinggal 15.000. dalam keadaan itu masih tanggal 8 awal bulan, 15 ribu isi dompet. Dia harus puasa Dawud. Ya, ini kalau 15 ribu dikasihkan juga kepada saudaranya tadi dalam keadaan wallahu a'lam kapan akan dikembalikan, mengingat kebiasaan si fulan ini termasuk orang sakti. Kalau habis ngutang hilang. Nah, ini sakti. Ya. Enggak ada kabar, menghilang, keluar dari jangkauan, ya, bahkan masuk berapa kali dalam DPU, daftar pencarian orang, ya, Ibn Azani Allahu wa iyyaku. Nah, kalau dia kasih 15 ribu tadi, selesai, ya, Ibn Azani Allahu wa iyyaku. Wallahu a'lam bagaimana nasib selanjutnya. Dia enggak ngasih, apakah dikatakan bakhil? Tidak. Karena yang dia miliki cukup untuk kebutuhannya, enggak ada lebih, bahkan kurang. Maka tidak disebut bakhil pada kasus tersebut. Disebut bakhil kalau kita punya yang berlebih, diminta enggak mau ngasih, baru disebut bakhil. Bisa dipahami? Aywa, hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sudah masuk Isya? Belum. Baik, kita masuk bab yang baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Bab bayan ghiladhi tahrim qatlil insan nafsahu. Bab penjelasan kerasnya atau besarnya keharaman dosa dosa bunuh diri. Qatlil insan nafsahu itu bunuh diri. Besarnya dosa bunuh diri. Wa anna man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi finnar. Dan penjelasan, siapa saja yang mati dengan bunuh diri, kelak dia akan diazab dengan cara yang dia gunakan untuk bunuh diri di dalam neraka. Jadi dia bunuh dirinya dengan apa? Itulah azab yang akan dia rasakan di neraka. Bedanya, kalau di dunia dia rasakan cuma satu kali, berakhir dengan kematian. Tapi nanti di neraka, tidak ada yang namanya kematian. Dia rasakan sakitnya sekarat, sakaratul maut, dihidupkan kembali. Ya kan? Misal, banyak cara bunuh diri kan gitu ya. Minum baikon. Dia cari-cari baikon yang lebih cocok dengan seleranya ini yang rasa jeruk. Ya, menggambarkan karakter dirinya. Ya toh, cari baikon rasa jeruk. Jadi aroma-aromanya jeruk ini ditambahkan brown sugar kan gitu ya, gula aren, dikasih gula aren, kasih minyak zaitun, kasih habbatus sauda, jadi matinya syar'i. Bayangannya seperti itu, dikasih sedikit tambahan kurma, kan ibidina hasani allahu wa iyyakum. Ya, apapun pendampingnya, tapi minuman utamanya, ya, baikon, rasa jeruk, diminum. Ya, saya belum pernah merasakan ya, jadi saya nggak bisa menggambarkan dengan detail seperti apa. Tapi, ya, yang namanya pestisida, ini kan bahan untuk membunuh serangga, ya kan? Ya toh, namanya kan pestisida, bener nggak? Hah? Ya kalau salah pahamilah ya, pemuda desa yang gak tahu apa-apa soalnya. Pestisida ini bukan makanan manusia. Pada dasarnya itu dia punya aroma dan rasa yang kuat, menyengat. Yang gitu ya. Itu kalau diminum, sensasi terbakar sepanjang kerongkongan yang dilewati oleh pestisida tadi. Cobaan. Tapi enggak boleh ya. Sensasi terbakar. Jadi kalau masuk di mulut itu ada sensasi terbakar masuk ke apa namanya ini? Leher ya, leher bagian 1 ya, shift 1, pos 1, pos 2, pos 3 sampai masuk ke lambung antum itu sensasi terbakar yang luar biasa. Akibat minum pestisida. Kalau minum bensin, tidak ada sensasi terbakar. Ya, bensin, solar, diminum, itu tidak ada sensasi terbakar. Kalau ini pernah, ya. Kalau bensin tidak pernah, ya. Minum bensin, minum solar, itu tidak ada sensasi terbakar. Cuman agak langu gitu ya. Tahu langu tidak? Tahu langu ya? Wah, agak susah ini kalau antum enggak begitu jauh mainnya seputar kulineran gitu ya. Langu itu enggak enak gitu ya. Antum kalau bikin susu kedelai salah racikan, itu langu aromanya, enggak enak. Ya, bau-bau tanah gitu kan ya. Taruhlah seperti itu pendekatannya. Nah, pestisida ketika diminum itu enggak enak. Ya. Baikun ketika diminum jelas tidak enak. Beda dengan es jeruk ya, akhi. Apalagi dengan minggu latte. Lain khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya. Sekalipun antum campur dengan susu baikun tadi. Ya. Sensasi terbakarnya itu mendominasi. Hasil akhirnya kejang-kejang. Dalam waktu kurang dari 12 menit kalau tidak segera dimuntahkan, dead. Mate khanibidina azaniyallahu wa iyaku. Kalau di dunia berakhir dengan kematian, 12 menit dia rasakan terbakar sensasi terbakar yang luar biasa menyiksa. Mulai dari mulut sampai ke lambungnya. Pokoknya kemanapun pestisida tadi itu mengalir dalam tubuhnya, dia rasakan sensasi terbakar yang luar biasa menyiksa. 12 menit menuju gerbang kematian. Di dunia selesai. 12 menit selesai. Kan gitu ya. Tapi kalau nanti di yaumul qiyamah tidak ada istilah 12 menit. Ketika dia sampai pada titik hancur, rusak, binasa, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lagi, utuh lagi, minum lagi. Itu yang akan dia rasakan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau pemuda-pemuda yang zaman sekarang sok-sokan kena depresi akibat mental-mental tempe, pemuda tapi nangisan, pemuda baperan, dikit-dikit enggak enak hati saya, usah depresi saya, la haula wala quwata illa billah, kan gitu ya, lemah, ringkih pemuda, model-model kayak gini. Saya enggak ngomong pemudi loh ya, saya ngomong pemuda ya. Kalau wanita memang tercipta dengan segala bentuk kelemahan dan kekurangan mereka. Laki-laki itu beda, Mas. Laki-laki itu secara fitrahnya, nalurinya itu tercipta dengan fisik lebih kuat dari wanita. Lebih mengedepankan logika daripada perasaan. Tapi sekarang bergeser. Logikanya kalah dengan perasaannya. Hatinya terlalu lembut, terlalu sensitif. Dibentak dikit, pingsan. Dengarkan khutbah Jumat, pingsan. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya. Khatibnya secara umum, dia tersinggung, sakit hatinya. Pecah berkeping-keping hati saya, Ustaz. Saya mau pindah dari pondok Al-Bayyinah. Kenapa? Khatibnya garang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian depresi. Orang kalau sudah depresi, segala sesuatu dari ruang hidupnya itu terasa gelap, terasa sempit, terasa sulit. Tidak ada yang mau membantu dia, tidak ada yang mau hadir dan selalu ada untuk dia. Ujung-ujung dari depresi apa? Bunuh diri. Saya mau bunuh diri saja. Saya akhiri hidup saya. Yang tinggal di dekat rel kereta api jawabannya. Yang tinggal di dekat sungai, ya dia lihat ke aliran sungai, mana yang deras, itu jawabannya. Ya kan? Yang tinggal di Maksof, kalau makan banyak, kayaknya gak mati-mati, gitu ya. Ditengok, ya pilihannya kalau gak baikon, WBC, kan ibidina azani allahu, wa iyakum, kan gitu. Naam, yang punya pikiran mengakhiri problemnya dengan bunuh diri, sadar nanti dengan kematianmu akibat bunuh diri bukan menyelesaikan masalah ente, mempersulit diri ente. Nanti di yaumul qiyamah cara yang ente pakai untuk mati itu yang Allah gunakan untuk menyiksa diri antum ila ayyasha Allah. Ya, bunuh diri bukan solusi. Kanifidina azani allahu wa iyakum. Tulis dengan baik kalimat ini di buku kalian dengan huruf kapital. Ya, bunuh diri bukan solusi. Kalau perlu anak mading perlu tempel gede-gede di mading kita. Kanifidina azani allahu wa iyakum. Wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Dan penjelasan bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali seorang muslim. Ya, surga itu untuk muslim. Non-muslim bukan di surga tempatnya. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun. Suka enggak suka, rela enggak rela, mengakui atau tidak, siap enggak siap, non-muslim bukan surga tempatnya. Titik. Ya, mau adu argumentasi, silahkan. Jam berapa, dimanapun tempatnya, sebutkan. Kalau enggak berani datang ke sini, kita yang datang. Masya Allah. Kelas berat kan gitu ya. Nah, percaya enggak percaya, yang masuk surga hanya muslim. Non muslim bukan surga tempatnya. Ustaz, itu tetangga saya itu dia enggak non muslim, dia non muslim Ustaz, tapi baiknya Masya Allah. Apa kebaikan dia? Tiap hari ngasih sarapan. Masya Allah. Suci dia dari dosa. Kayaknya Ustaz. Mas, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, jumhur para ulama, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, bahkan Zahiri, yang menyempal dari masalah ini, Abu Hanifah. Ya, tapi bukan At-Tubani ya. Yang menyempal ini mazhab Abu Hanifah, ashabu ra'yi. Pendapat yang rajih, al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syari'ah. Orang kafir juga berkewajiban menjalankan rincian syariat Islam. Maksudnya apa? Ketika datang waktu sholat subuh, dia enggak sholat. Dosa apa enggak? Dosa. Itu pendapat yang rajih, kan gitu ya. Sebagaimana mereka diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tunduk terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka juga berkewajiban menjalankan rincian syariat Islam. Sholat wajib, subuh enggak sholat, duhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat. Sehari saja dia enggak sholat, 5 kali dia melakukan dosa besar yang lebih rendah dari minum khamr maupun pezina. Ya kan enggak? Halo, kaum muslimin? Ya kan enggak? Itu sehari. Lah tetanggamu yang non-muslim tadi, berapa tahun enggak sholat? Waduh, sudah puluhan tahun Ustaz. Ya sudah, kayak gitu. Inti katakan suci dari dosa. Mikir. Kan gitu ya. Agama bukan dengan perasaan. Agama bukan dengan logika semata. Agama itu dengan wahyu, dengan dalil. Kalau orang kafir tidak mendapatkan kewajiban menjalankan syariat Islam, rincian syariat Islam, bagaimana Anda menjawab firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan penduduk neraka? Ada dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatthir, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian mendekam dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu enggak sholat. Kafir loh dia. Masuk neraka, kekal. Itu orang kafir yang kekal dalam neraka. Ketika ditanya, apa yang membuat kalian mendekam dalam neraka Saqar? Seandainya yang wajib cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, rincian syariat mereka enggak wajib melakukan, jawabannya kami dulu enggak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin walam naku nuti'imul miskin, kami juga enggak pernah kasih makan orang-orang miskin. Ya benda. Halo, Pak Muslimin. Naam. Sehingga mohon maaf. Ya, tanpa menyinggung pihak manapun dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun, yang masuk surga hanya kaum muslimin. Titik. Enggak terima, mau adu argumentasi, silakan. Percaya enggak percaya, silahkan. Dari pahami? Naam. Jangan merasa goyah, bimbang akibat tokoh-tokoh gemblung dari pemahaman pluralisme, produk liberal, yang itu semua antek-antek kafir. Jangan goyah dengan pendapat-pendapat menyimpang semacam itu. Khanifitina azani allahu wa iyakum. Semua sudah jelas detail dalam agama kita, yang insya Allah hadisnya akan kita baca bersama-sama. Tayyib. Qala al-imamu muslim rahimahullah. Kita baca hadisnya karena sanadnya gampang. Sanadnya, rijalnya rata-rata sudah antum dengarkan. Qala al-imamu muslim rahimahullah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah Sayyidul Huffaz wa Abu Sa'id al-Ashad, Abu Sa'id al-Ashad Abdullah ibn Sa'id ibn Husain, Abdullah ibn Sa'id ibn Husain hafidhun Syekhut Tis'ah, seorang hafid, guru dari imam yang 9. Nah, ini istilah yang digunakan oleh para ulama Bukhari Muslim, kemudian Ashabus Sunan, ya, disebut dengan 9 karena jumlahnya 9. guru dari pemilik kitab-kitab hadis, kitab-kitab induk hadis, ya, salah satunya Abu Sa'id Al-Ashad. Qala, keduanya berkata, haddatsana Waqi', imam fiqah, fiqatun bayna dha'ifin kama taqaddam, anil a'mash, dari al-a'mash Sulaiman ibn Mihran, an Abi Saleh, dari Abu Saleh As-Samman Zakwan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang bunuh diri dengan sebilah hadidah. Hadidah ini bisa dipakai untuk menyebut tombak atau pedang. Tombak atau pedang. Fahadidatuhu fi yadihi, maka kelak pedang tersebut akan dipegang di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnihi, kemudian dia terus menusuk-nusuk dengan tombak tadi ke arah perutnya. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Nari jahannam, jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam itu nama dari nama-nama neraka. Summiyat jahannam libu'di qa'riha, disebut dengan jahannam karena sangat dalam dasar neraka jahannam. Ya, sangat dalam dasar neraka jahannam. Bukti sangat dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasul, tiba-tiba mendengar suara dentuman. Nah, dentuman itu kayak barang jatuh gitu. Ya, suara dentuman yang keras. Para sahabat bingung, suara apa itu? Maka Rasul mengatakan, suara yang kalian dengar itu suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Batu terus melayang selama 70 tahun. Baru mendarat hari ini di dasar neraka jahannam. Ya, sudah enggak bisa dibayangkan berapa dalamnya neraka jahannam. Antum uji coba naik ke gedung yang tinggi. Apa yang gedung tertinggi sekarang? Hah? Apa? Tawar al-bayina? Belum ya, akhi, belum. Tawar al-bayina belum. Ya, Burj Khalifah, kan gitu ya. Dari puncak Burj Khalifah, loncat menuju tanah, hadibidina azani Allah wa iyakum. Itu gak dibutuhkan waktu lama. Gak sampai sejam, udah mendarat di bawah, antum. Butuh cuma sekian detik. Dengan tingginya setinggi itu, ya, gedung pencakar langit tertinggi, ya, taruhlah Burj Khalifah, saya tidak tahu apalagi yang lebih tinggi daripada itu, ya, untuk turun, jatuh dari puncak gedung tertinggi sampai ke tanah, cuman hitungan detik. Cuman hitungan detik. Ini bayangkan, 70 tahun batu tadi itu melayang. Bayangkan ini, seandainya antum lahir, ya, dilemparkan, sampai umur 70 tahun itu belum mendarat loh antum. Syuf, saking dalamnya neraka jahannam, libu' di ta'riha, makanya disebut jahannam. Kama yuqal, seperti dikatakan, bi'run jahnamu, bi'run jahnamu. Ai ba'idatun qa'ruha. Sumur jahannam, bukan jahannam tapi jahannam. Beda ya, tapi huruf aslinya sama. Jahnam. Jahnam, ya, setelah nun ada alif, itu artinya sumur yang dalam. Ya, yang dasarnya itu dalam banget. Mungkin 100 meter kan gitu ya. Itu kan cukup dalam. Ya, kalau di sini paling 11 meter udah ketemu air ya, Mas Alif ya. Taib. Seperti itu. Hani fidina azani Allahu wa iyyakum. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada yang mengatakan sumiyat jahannam lighiladi amriha. Disebut jahannam karena mengerikan tempatnya. Angker. Bagaimana anda angker? Di dalam neraka jahannam gelapnya luar biasa. Dipenuhi dengan teriakan-teriakan histeris. Orang-orang yang disiksa tidak pernah berhenti sedetik pun. Kemudian dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang garang, kasar, sangar. Bukan malaikat penjaga surga yang ramah, lemah, lembut, wajahnya menenangkan. Ini enggak. Menakutkan wajahnya. Perawakannya mengerikan, bengis, kejam, tak kenal ampun. Enggak ada belas kasihan sedikit pun. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mengerikan. Karena mengerikan angker disebut dengan jahannam. Bisa dipahami? Aywa. Jadi kalau daerah angker, ya, jadi pakai etimologi bahasa Arab tapi ya, daerah angker bisa disebut dengan jahannam, tanah jahannam. Oh, berarti tanah angker. Ya, nabidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Itu kalau etimologi bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia beda lagi. Nabidina azani Allahu wa iyyakum. Mukhalladan fiha abada, selama-lamanya. Subhanallah. Selama-lamanya siksaan itu dia rasakan. Dia pegang dengan tangannya tombak atau pedang tadi, dia tusuk-tusukkan ke perutnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah hancur perutnya tadi, yang seharusnya kalau saat di dunia dia mati, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian siksaan yang dia rasakan. Mukhalladan fiha abada. Wa man syariba summan, barang siapa yang minum racun. Summan thalathu lughat, ada tiga bacaan. Kalau tiga bacaan berarti semua harokat. Summan, samman, simman. Ayyuha afsah, mana yang paling fasih? Sahibul Qadar. Sahibul Qadri Ajib. Ini tiga bacaan. Boleh dibaca summan, saman, simman. Ya. Artinya sama, racun. Tapi mana yang paling fasih? Bapak Sahibul Qadr? Wallahu a'lamu bissawab. Pembesar Al-Bayyinah, Al-Ustadz, Al-Fadhil, Alif. Asakif. Hah? Masya Allah. Ini pengajaran dari beliau. Contoh tawadu. Khanifidina azani Allahu wa iyaku. Beliau memberikan kesempatan kepada antum untuk menjawab. Ya. Ismulughah. Mana ahli bahasa di kalangan antum? Farosdak lughah satu siapa? Mana lughah satu? Ketua kelas lughah satu. Angkat tangan. Aywa, Masya Allah, pakai jubah hijau. Wah, ini kayak Nabi Khadir ini ya. Fadal, fadal, fadal, Ashkara. Pernah dengar mungkin faedah baca di mana gitu. Yang lebih fasih yang mana? Fathah, kasrah, atau dhammah? Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib. Al-Fathah Afsah. Ya. Jadi summan thalathu lughat bisa dibaca dengan tiga bacaan, tapi yang paling fasih fathah wa dhammah ashhar. Dhammah lebih masyhur. Jadi belum tentu yang masyhur itu lebih fasih. Jadi paham ya? Belum tentu yang lebih masyhur itu lebih fasih. Banyak kisah-kisah unik. Ya, karena waktunya terbatas tidak saya sebutkan ya di video nazani Allahu wa iyyakum, kisah-kisah unik. Ya, kefasihan para udada ahli bahasa zaman dahulu saat mempraktekkan bahasa yang fusha, orang Arab enggak ngerti. Wong Arab sendiri enggak ngerti. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau antum ajam tapi ngerti bahasa Arab, sastranya ngerti, balaghonya ngerti, istimewa. Ya, dan bukan perkara mustahil. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan perkara mustahil. Banyak ahli bahasa yang diakui rata-rata justru dari orang ajam. Ya, siapa tahu nanti dari Cilacap, ya kan, muncul ahli bahasa. Kana fitina azani Allahu wa iyyakum, disusul dari Jogja, Sleman, kan gitu toh. Oh, muncul ahli bahasa yang tingkat kemampuan bahasa Arabnya itu setara dengan sapa? Al-Kisai misalnya, kelas berat. Al-Kisai As-Sulaimani, kan gitu ya. Orang Sleman soalnya, ya toh. Nah, kalau yang dari Cilacap agak susah ini anunya, nisbahnya. Ya apa nisbahnya Cilacap? Al C enggak ono ya dalam ejaan ya. Pakai jim ya. Al Jalajabi gitu ya. Bisa antum atur sendirilah. Tayyib. Wa man syariba summan, barang siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, yang dengan itu dia bunuh diri, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Antum perhatikan, ini detail lafadz hadis. Bahwa yatahassahu, maka kelak di hari kiamat di neraka jahannam, yatahassahu, dia akan minum. Ketika di dunia dia pakai lafadz syariba, Rasul pakai kata syariba. Saat di neraka Rasul membahasakan dengan yatahassahu, tahassa, yatahassa, tahassian. Apa artinya tahassa? Itu artinya yashrabuhu fi tamahulin wa yatajarra'uhu. Ya, dia minum dengan pelan-pelan dan dipaksa untuk minum. Ya, karena dia sudah merasakan sakitnya. Kalau di dunia cuma sekali, 12 menit mati, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, di neraka dihidupkan lagi. Pada kali yang kedua, dia sudah enggak mau ogah-ogahan minum racun tersebut. Tapi itu hukuman yang harus dia rasakan. Bahasa dari Nabi, yatahassahu, dia minum perlahan, wa yatajarra'uhu, dipaksa untuk menelan racun tersebut. Khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya, masya Allah. Sehingga urungkan niat kalau mau mengakhiri hidup dengan minum baikun. Urungkan niat. Ya, bunuh diri bukan solusi. Ya. Wa man taradda min jabalin, barang siapa yang terjun dari puncak gunung. Ya. Terjun dari tempat yang tinggi. Faqatala nafsahu, niatannya bunuh diri. Fahuwa yataradda fi nari jahannam, maka kelak di neraka Jahannam dia merasakan hukuman yang sama, ditaruh di bukit Jahannam yang tinggi, dilemparkan, mati, hidup lagi, dinaikkan lagi, dilemparkan, mati, hidup lagi, dinaikkan, loncat, mati, terus demikian. Khalidan mukhalladan fiha abada. Ancaman yang keras, ancaman yang tegas, bahkan pada hadis ini Rasul menyebutkan contoh secara detail cara-cara yang digunakan untuk bunuh diri pada saat itu. Ya kan? Dengan menusuk, minum racun, loncat dari tempat yang tinggi. Cara itu cukup populer ketika itu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Rasul mengecam yang berani mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Dengan itu kelak Allah akan menghukumnya di neraka Jahannam wal'iyadzu billah. Bisa difahami? Bisa difahami? Nah, seberat apapun problem hidup antum, bunuh diri sekali lagi bukan solusi. Hanya orang-orang lemah yang menjadikan bunuh diri sebagai solusi. Yang enggak punya agama, enggak punya pegangan hidup, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah hidup antum, ringan kalau datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa? Kles dengan istri, ceraikan, cari lagi. Gitu ya. Dihimpit dengan hutang yang menumpuk, kerja yang benar, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatannya itu tulus kuat untuk bayar hutang, sebanyak apapun hutang antum, lunas. Enggak lunas itu karena ente enggak niat. Kalau niatnya itu tulus, kuat untuk bayar hutang, sebanyak apapun hutang tadi, lunas. Jangankan cuma 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 5 juta, 10 juta, sampai MM-an, triliunan, lunas. Kalau memang tulus untuk bayar hutang, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Anu Ustaz, muskilah saya enggak bisa turun berat badan. Sama. Kalau muskilah itu yang antum hadapi, sama mas. Tapi saya enggak milih bunuh diri. Saya nikmati keadaan yang ada. Kan gitu ya? Nah. Ya toh? Jadi orang kalau lihat, Masya Allah, seger terus Ustazuna, ini ya, sehat terus. Nggak tahu kalau penyakitan. Nggak makan 3 hari itu nggak kelihatan. Kalau yang kurus kering gitu kan, telat makan kelihatan. Wajahnya sudah berubah hijau. Karena kurus. Nah, kalau posisi badannya itu gemuk, bohai kan gitu ya. Nah. Itu 3 hari nak makan tak akan parah. Yanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dibilang kalau makan saya itu sedikit, enggak ada yang percaya. Kan gitu ya. Padahal kan sedikitnya. Satu suap demi satu suap toh. Hakata yanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, seberat apapun muskilah dalam hidup kita, jangan jadikan bunuh diri sebagai solusi, buang jauh-jauh. Nah, masyarakat kita zaman sekarang itu dikagetkan dengan fenomena yang mengerikan. Walaupun di sebagian sudut pandang itu menggelikan. Ya, tapi sebenarnya itu fenomena yang mengerikan. Pemuda-pemuda mudah depresi hanya dengan muskilah-muskilah ringan. Khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. HP dirampas oleh ibunya, nyemplung sumur. Ya toh? Satunya lagi, ada upaya gantung diri, padahal masih usia 3 atau 4 SD. seumur Aleppo. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang sedang dihadapi oleh orang tua zaman sekarang. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Mental anak-anak mereka itu cenderung rapuh, ringkih. Ya, enggak tangguh. Kalau dulu zaman dahulu ikhwan fillah razani Allahu wa iyyakum, ya anak-anak kecil dihantam oleh orang tuanya, dibanting, ditendang sampai terlempar dari ruang tamu mendarat di dapur. Dalam keadaan rumahnya itu panjangnya kurang lebih 30 meter. Ya, bapaknya ini guru silat. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Anaknya belum datang. Pulang sekolah, enggak ada di rumah. Di absen anaknya. Mana fulan anakku? Ternyata anaknya mainan, cari ikan di tambak. Dan itu ya, datang-datang sudah ditunggu sama bapaknya. Dari mana kamu? Diem. Bentak sama bapaknya. Dari mana kamu? Jawab. Main, Pak. Main di mana? Ditambak. Dilihat. Kayak gini kamu ya. Sini. Ya, diatur posisinya. Dan subhanallah, ya, itu sebenarnya kan banyak pintu. Pada saat itu, pintunya semua terbuka. Karena fitna azani Allahu wa iyyakum. Wallahu a'lam sudah disetting atau enggak, terjadilah apa namanya? Tendangan ya bukan tendangan maut ya, tendangan penalti kan fitna azani Allahu wa iyyakum. Ini penaltinya futsal, satu langkah tok. Ya, jadi tendangan bapaknya cuma satu langkah, ditendang. Alhamdulillah bukan dari arah depan, dari arah belakang. Ditendang, des, Masya Allah, mendaratnya. Ini tendangannya di ruang tamu. Ya, anak tadi itu melayang. Ya, mendarat di dapur. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sejak saat itu, tidak berani pulang telat. Tapi oh, enggak ada kemudian upaya bunuh diri. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada. Biasa saja. Kan gitu ya. Padahal kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu main fisik itu, waduh sudah biasa ya akhi. Sebelum berangkat ngaji, setoran dulu sama abi atau umiknya. Baca ini. A, ba, b. Loh kok b? A, ta, tha, tha. Ba, b. Loh kok b? Ulangi lagi. Ba, b. Loh. Oh, miring dia jadi B. Yo, namanya anak kecil kan gitu ya. Wah, dilihat sama bapaknya. Oh, ini kayaknya ada yang enggak sesuai dengan makhrajnya. Ditampar kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Ulangi lagi. A, ta, ta, tha, tha, ba, b. Loh, kok B lagi? Hantam lagi kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Berangkat ke tempat ngaji itu sudah bengep. Dan tidak dia seorang, semua 12 orang temannya mengalami nasib yang sama. Jontor semua gitu, duduk gini bengep ya. Jadi ustaz sama ustazah itu ketawa ketiwi kan gitu ya. Masya Allah, bagus ya. Nah sekarang ya, ustaz gak pakai tangan ya, tapi pakai tongkat. Wa iyyakum. Gak berhenti di situ. Pulang ke rumah. Ya, orang tua nungguin depan pintu. Gimana tadi ngajinya? Waduh ngeri. Ya, duduk. Setoran sekarang. Tadi diajarin ustadmu apa? Wah, itu sudah gemeteran nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Dibuka ikroknya. Baca. A, ba, b. Wah, hantam lagi. Subhanallah, dengan pengajaran militer semacam itu, enggak ada yang kemudian depresi. Ya, bicara sendiri sama tembok. Kan gitu ya. Mbok tembok. Hidupku begitu pilu, tembok, tembok. Kamu enak tembok, dipaku cuma sekali, enggak diapa-apakan lagi. Setahun sekali kamu dicat, mbok. Aku tiap hari, waduh, babak belur, mbok, mbok, kan gitu ya. Ngomong sama tembok. Enggak ada. Khatibidina azaniyallahu wa iyyakum. Biasa itu semua. Malah kalau enggak dihukum enggak afdol. Saya buat kesalahan kok enggak dihukum, itu malah lebih menakutkan. Wah, bahaya ini, jangan-jangan ada sesuatu ini. Ya, itu malah lebih menakutkan. Kita dulu merasa lega saat melakukan kesalahan langsung dihukum ketika itu. Walaupun dihajar habis-habisan, ya toh? Ini kalau orang tuanya punya apa namanya bela diri, wah selesai. Lah kok ibunya juga punya bela diri, ahi? Ya, bapaknya silat Jawa kan gitu ya, debak-gedebuk-gedebak-gedebuk, ya. Ibunya datang, kenapa ini anaknya yang gue dihajar ini? Ini Jumatan nakal, sudah dibilang gak boleh rame-rame di belakang, dipelototin malah ketawa-ketawa. Oh gitu mainnya ya. Tahu terompah ya? Tahu terompah, sandal yang dari kayu? Ya, sang ibu melemparkan sandal dari kayunya pakai kaki. Siu, ditangkap pakai tangannya, mana anaknya? Disikat, dibuk. Ya salam. Itu rasanya maknyus innabidinazaniyallahu wa iyyakum. Dan ketika itu tidak ada sedikit pun terlintas pikiran mau bunuh diri, bahkan kabur dari rumah tidak ada. Ya, hukuman yang paling mengerikan ketika itu kalau didiamkan. Tahu buat kesalahan diam orang tuanya. Wah, bingung kita. Waduh, ada apa ini? Saya kok didiamkan? Saya kok enggak dihajar. Ya, kadang itu sudah star, silakan pukul. Kok didiamkan? Itu justru kita lebih takut dikhadibidin azaniyallahu wa iyyakum. Minta maafnya itu jauh lebih tulus kalau didiamkan. Kalau dihajar itu santai. Habis dipukulin gitu ketemu saudaranya ketawa-ketawa. Nah, kamu tadi habis ngapain? Main di tambak. Oh, syukurin kamu udah dibilang kok. Ya. Awas nanti kamu ya. Loh, jangan salah. Dia wajahnya aman, dibuka punggungnya penuh cambukan dia dibidin azaniyallahu wa iyyakum ya. Kamu enak kelihatan. Nih lihat punggungnya full dicambuk ya. Pakai gesper itu loh ya. Apa ikat pinggang itu loh. Tapi bukan itunya, kepala gesper itu loh. Ya, datang saudara ketiga. Nah, habis dipukulinnya kamu berdua ya. Eh, sini dulu. Kamu aman. Lu melihat aman. Kita yang mukulin dengan azaniyallahu wa iyyakum. Zaman dulu. Zaman sekarang enggak bisa. Khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Rapuh. Pemuda-pemuda zaman sekarang. Ya. Rapuh. Kenapa? Semangat kebaikan dalam hati mereka nyaris padam. Yang ada cuman fulus dan fulus. Yang ada cuman paket data. Yang ada cuman game. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini memang penyebabnya ini. Hakadai hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Masih banyak lagi pembahasan yang belum disampaikan untuk hadis ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita skip atau dijawab? Jawab. Banyak loh ini. Hah? Wah, sesekali ya. Nah, tayyib. Ini yang darus habis isya ini ustadznya udah ngeluh ini. Wah, ini ustadz pulasan mulai lagi ini. Antum tanggung jawab lo ya. Tayyib, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya babnya iftirodiyah. Tapi menunjukkan kalau antum kurang cermat. Ya. Harapan saya pertanyaan ini tidak maju, ternyata maju. Ya, menandakan kecermatan harus dilatih. Ketelitian dalam mendengarkan faedah itu harus dilatih. Apa pertanyaannya? Afan Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang yang bunuh diri, sebelum bunuh diri, baca syahadat? Apakah dapat keutamaan syahadat? Menurut antum? Oh, kenapa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga loh. Ini kayak santri yang mau bunuh diri ini kayak. Enggak ya? Terus gimana dengan hadis tadi? Hah? Innamal a'mal bil khawatim. Terus? Ya sudah. Belum. Lah khawatimnya tadi? La ilaha illallah. Hah? Tayyib. Ya. Satu, ini iftiradiyah. Ya. Orang yang menjadikan bunuh diri sebagai solusi, dia tidak ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mungkin jalur bunuh diri dia pakai. Lain ceritanya kalau dia sedang dieksekusi oleh musuh. Kan itu ya? Ya kan? Di ambang kematiannya, entah hendak ditembak atau disembelih atau dipancung oleh musuh-musuh Islam, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah insyaallah ta'ala. Kan gitu ya. Kalau dia ingat Allah, tidak mungkin dia bunuh diri. Makanya saya bilang ini masalah iftiradiyah. Andaikan ada. Kan gitu ya. Seandainya ada, apakah dia termasuk dalam keutamaan hadis tadi? Jawabannya tidak. Karena dia syahadat dulu baru aksi bunuh diri. Jadi akhir dari hidupnya itu bukan la ilaha illallah. Tapi apa? Bunuh diri. Apapun cara yang dia pakai. Jadi pahami? Jadi pahami? Sehingga hidupnya bukan diakhiri dengan kalimat tauhid. Tapi hidupnya diakhiri dengan dosa besar. Qatlun nafsi. Bunuh diri. Ya, secara zahirnya dia masuk dalam gambaran su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Tapi kalau secara prakteknya nampaknya bisa dikatakan hampir tidak mungkin hal ini terjadi. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena posisi hendak mati itu bukan posisi yang gampang. Bukan posisi yang santai. Mukmin saja butuh diteguhkan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat menjelang kematiannya. Sampai datang bala bantuan dari langit, para malaikat turun. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya, butuh dikuatkan. Lah kok bisa-bisanya yang mau maksiat? Kok gampang dia mengucapkan la ilaha illallah? Itu teori inti. Ya, prakteknya hampir mustahil. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Seandainya terjadi sekalipun, kematiannya ditutup dengan su'ul khatimah. Nas'alullah assalamu ala afiyah fi dunya wal akhirah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila an. Astaghfiruka wa atubi ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.